Siput bisa tidur selama 3 tahun. Oh iya ya, dia punya rumah ya. Kupu-kupu melihat dengan 12.000 mata. Wah, dia ternyata mata-mata, Bung. Mau tahu? Mau tahu? Mau.